sebanyak 3 kali di luar gelas. Maksudnya di sini, apabila seseorang meminum, maka dianjurkan dan termasuk adab dalam agama Islam dalam perihal minum, yaitu untuk membagi minuman tersebut menjadi 3 bagian. Ya, misalkan kita meminumnya, kemudian kita letakkan, bernafas dulu, minum lagi, bernafas lagi, dan seperti itu selanjutnya. Kemudian, dan dimakruhkan bernafas di dalam bejana ataupun di dalam gelas, cangkir, atau yang semisalnya yang digunakan untuk meminum. Ya, dilarang tatkala kita meminum tersebut karena kita minumnya, karena seseorang meminumnya dengan tanpa bernafas di luar bejana, maka akhirnya dia bernafas di dalam. Nah, ini yang dilarang. Larangan tersebut bentuknya adalah kemakruhan. Larangan tersebut bentuknya adalah kemakruhan. Dan anjuran untuk memutar cangkir, piring, gelas dari bagian kanan kemudian selanjutnya setelah orang yang memulainya. Hal ini sebagaimana memang setiap adab yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul, dan senantiasa dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memulai bagian yang paling kanan sebelum yang kiri. Kita masuk kepada pembacaan hadis, yaitu an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yatanaffasu fish sharab. Muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas di minuman sebanyak 3 kali. Yaitu hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, poin pertama yang kita bahas pada hadis ini adalah makna hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering setiap kali minum beliau bernafas di dalam minumnya sebanyak 3 kali. Maksud bernafas di sini adalah mengambil nafas di luar minum, yaitu di luar cangkir atau gelas atau yang semisalnya. Ya, cangkir atau gelas atau yang semisalnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, poin yang kedua, yaitu derajat hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak ada keraguan di dalamnya bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu sunnahnya tatkala seseorang meminum minuman, maka diminum sebanyak 3 kali mengambil nafas. Sebanyak 3 kali mengambil nafas dari luar gelas atau dari luar bejana atau dari luar tempat minum. Ini sunnahnya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu adalah ahna'u. Ahna'u artinya lebih mudah seseorang untuk menelannya. Kemudian amra'u artinya lebih bagus untuk pernafasan. Kemudian abra'u yaitu lebih menghilangkan menghilangkan penyakit filek kalau minum dengan cara seperti itu. Ini disebutkan oleh para ulama seperti itu, minum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu adab pertama dari minum, yaitu minum dengan membagi minuman tersebut menjadi 3 bagian. Bernafas di setiap bagiannya. Kemudian hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas 758. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir, walakin ishrabu mathna wa thulatha, wasammu idza antum syaribtum, wahmadu idza antum rafa'tum. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian meminum sekaligus seperti minumnya onta, akan tetapi minumlah dua bagian atau tiga bagian, dan ucapkanlah bismillah jika kalian meminumnya, dan ucapkanlah alhamdulillah jika kalian selesai meminumnya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna hadis ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian meminum sekaligus. Maksudnya, apabila seseorang meminum minuman, maka dia dimakruhkan untuk meminum sekaligus. Ya, dimakruhkan untuk meminum sekaligus. Kenapa demikian? Karena hal seperti itu adalah larangan seseorang untuk meminum seperti minumnya onta, ya. Karena itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyerupai perbuatan onta yang hakikat onta tidak sama dengan manusia, ya. Kebiasaan onta tidak sama dengan manusia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini kita dilarang untuk meminum sekaligus sebagaimana onta sedang meminum. Tetapi minumlah dengan menjadikan minuman tersebut dua bagian atau tiga bagian. Dan ucapkanlah bismillah jika kalian meminumnya. Dan ucapkanlah alhamdulillah jika kalian telah selesai meminumnya. Ini mafhum. Hadis ini mudah dipahami. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu tidak boleh kita meminumnya minuman sekaligus seperti onta sedang minum sekaligus, ya, tanpa bernafas atau bernafasnya di dalam bejana, di dalam cangkir, dalam gelas. Maka ini diharamkan dalam agama Islam ataupun dilarang dalam agama Islam. Tetapi minumlah dengan membagi minuman tersebut dua bagian atau tiga bagian. Kemudian di sini terdapat pelajaran juga, yaitu sebelum meminum kita mengucapkan bismillah, dan sesudah meminum kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita lihat zahir hadis ini, maka setiap kali meminum kita bismillah, bismillah, kemudian letakkan alhamdulillah. Minum lagi bismillah, letakkan lagi alhamdulillah. Bismillah, letakkan lagi alhamdulillah. Zahir hadisnya kita memahaminya seperti itu. Tetapi Allahu a'lam, hadisnya lemah karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang lemah, yaitu Yazid ibn Sinan Ar-Rahawi. Beliau ini adalah seorang perawi yang lemah, ya, dan tidak dijadikan hadisnya ini sebagai sandaran hukum. Maka tetap saja kita kembali kepada adab yang pertama, adab makan dan minum, yaitu apabila seseorang mau makan atau mau minum, dia mengucapkan bismillah. Baru setelah selesai makan atau setelah selesai minum, baru dia mengucapkan alhamdulillah. Adapun berdasarkan hadis yang lemah ini, maka ya, seseorang setiap kali makan dia mengucapkan bismillah, setiap kali minum dia mengucapkan bismillah, dan setiap kali selesai satu suapan alhamdulillah, kemudian selesai satu kali minum alhamdulillah. Maka ini belum ada dalil yang kuat yang menopang akan hukum ini. Oleh karenanya, yang benar adalah wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita kembali kepada bab sebelumnya, yaitu setiap kali kita meminum maka kita senantiasa mengucapkan bismillah, kemudian di akhir minuman baru kita mengucapkan alhamdulillah sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pelajaran menarik juga bahwa onta tatkala minum dia tidak bernafas di antara minumnya. Dia minum begitu saja. Dan ini terjadi kalau seandainya seorang manusia melakukan itu. Misalkan dia minum dari botol, kemudian dia botolnya tersebut dia minumkan terus-menerus tanpa dia lepas untuk bernafas. Nah, ini persis seperti minumnya seekor onta. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa onta tatkala minum dia tidak bernafas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu makna dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Tetapi hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum karena kita beramal dengan hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang sahih itu sudah mencukupi untuk kita mengamalkannya. Baik, hadis yang selanjutnya, hadis 759. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina, muttafaqun alaihi. Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk bernafas di dalam bejana, muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernafas di dalam gelas, di dalam cangkir tatkala meminum. Bernafas yang dimaksud tidak sama dengan bernafas sebelumnya. Kalau bernafas sebelumnya itu kita minum kemudian kita ambil nafas di luar gelas, minum lagi, kita ambil lagi nafas di luar gelas, terus sebanyak 3 kali ataupun 2 kali. Adapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW ini adalah bernafas di dalam gelas atau di dalam cangkir. Ya, bernafas di dalam gelas atau di dalam cangkir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah larangan bernafas di dalam cangkir, terutama bagi orang yang sedang minum, ya, bagi orang yang sedang minum. Jadi kalau seandainya yang dimaksud di sini, misalkan di sini ada gelas, gelasnya ini kosong, apakah yang dimaksud itu seorang dilarang bernafas di dalam gelas meskipun sedang bukan minum, ataukah yang dilarang adalah bernafas di dalam gelas tatkala minum? Mana yang bapak-bapak pilih? Ya, bernafas, dilarang bernafas di dalam gelas tatkala minum. Tatkala minum, ini yang dilarang, ya, berdasarkan riwayat yang lain, yaitu idza syariba ahadukum fala yutanaffas fil ina, atau fala yatanaffas fil ina, jika salah seorang dari kalian sedang minum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang itu adalah tatkala minum. Bukan berarti ada gelas kosong kemudian kita letakkan di mulut kita dilarang bernafas padanya. Bukan, tetapi tatkala minum kita dilarang untuk bernafas padanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah larangan ini berbentuk kemakruhan. Larangan ini berbentuk kemakruhan. Karena kalau kita perhatikan di dalam kitab Sahih Muslim, maka Imam Bukhari mengatakan babun nahyi anit tanaffusi fil ina, bab larangan untuk bernafas di dalam bejana, di dalam cangkir atau gelas. Sedangkan dalam Sahih Muslim disebutkan babu karohati tanafus, bab makruhnya bernafas di dalam cangkir atau gelas. Maka wallahu alam, yang dimaksud larangan di sini adalah kemakruhan. Makruh seseorang bernafas di dalam cangkir atau gelas tatkala minum. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu hikmah dari larangan bernafas di dalam cangkir atau gelas adalah ditakutkan mulut mengeluarkan kotoran ke dalam gelas. Ditakutkan mulut mengeluarkan kotoran ke dalam gelas, seperti ludah, seperti dahak, seperti yang lainnya. Ya, hikmah dilarang bernafas di dalam gelas adalah ditakutkan apa? Ditakutkan mulut mengeluarkan kotoran yang mengotori gelas atau cangkir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masuk kepada hadis selanjutnya. Tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil kecuali itu. Berarti di sini sudah kita ambil beberapa adab. Adab yang pertama tadi sudah kita sebutkan pada hadis 757, yaitu dilarang bernafas, dianjurkan untuk bernafas di luar gelas tatkala minum sebanyak 3 kali. Kemudian hadis selanjutnya yang barusan kita baca, yaitu larangan untuk bernafas di dalam gelas atau cangkir. Berarti ini sudah dua adab dalam minum. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-760. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in wa an yaminihi a'rabiyyun wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu an fa shariba thumma a'ta al-a'rabiyya wa qala al-aymana fal-ayman, muttafaqun alaih. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau susu, maksudnya di dalam sebuah tempat. Qad shiba bima'in, qad shiba bima'in maksudnya adalah sudah tercampur dengan air. Dan di samping kanan beliau ada seorang A'rabi, seorang Arab Badui dari kampung. Wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu anhu, di samping kiri beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fashariba, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minum. Thumma a'ta al-a'rabiyya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bejana cangkir yang beliau gunakan untuk minum susu tadi ke A'rabi, yaitu ke orang Arab dari kampung. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aymana fal-ayman, artinya dimulai dari kanan kemudian selanjutnya kepada kanan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan kepada beliau minuman susu, dan minuman susu tersebut sudah tercampur dengan air. Kemudian tatkala meminum tersebut, di samping kanan beliau ada seorang A'rabi, yaitu seorang Arab dari Badui, dari kampung. Kemudian di samping kiri beliau sahabat beliau yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Kemudian setelah meminum, maka beliau memberikan kepada bagian yang kanan. Dan qadarullah, bagian yang kanan tersebut bukan orang yang paling mulia, yaitu A'rabi, yaitu seorang Arab dari kampung. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu menjelaskan kenapa beliau tidak memberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal Abu Bakar As-Siddiq adalah lebih mulia tentunya dibandingkan A'rabi tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ayman fal-ayman, artinya bagian kanan terdahulu, kemudian selanjutnya kepada bagian kanan seterusnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu Nabi Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan untuk mendahulukan bagian kanan dalam hal apapun juga. Nabi Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan untuk mendahulukan bagian kanan dalam hal apapun juga, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kulli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai bagian kanan di dalam segala perkaranya, fi tana'ulihi wa tarajjulihi, di dalam memakai sendal, di dalam menyisir rambut, wa fi tuhurihi, dan di dalam bersuci, wa fi sya'nihi kulli, dan di dalam seluruh keadaan beliau, beliau senantiasa memulai dengan bagian kanan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu sunnahnya di dalam menghidangkan makanan ataupun menyediakan tamu adalah dimulai dari bagian kanan. Jadi misalkan tamu itu kan berkeliling di rumah, maka kemudian kita membawa makanan ataupun minuman untuk tamu, maka didahulukan yang diberikan adalah bagian kanan, baru setelah itu bagian kiri dan selanjutnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang menarik dari hadis ini juga yaitu boleh mendahulukan orang yang kurang keutamaannya dibandingkan orang yang utama jika memang itu terdapat maslahat syar'i. Boleh mendahulukan orang yang kurang keutamaannya dibandingkan orang yang paling utama jika hal tersebut terdapat maslahat syar'i. Jadi di sini di bagian kanan Rasulullah ada orang Arab Badui, orang Arab dari kampung. Orang ini kalau diukur dengan Abu Bakar As-Siddiq tidak ada apa-apanya dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka meskipun demikian Rasulullah SAW telah memulai memberikan kepada yang bagian kanan. Kepada bagian kanan. Kenapa? Karena di sini meskipun di samping kanan orang biasa, tetapi dia adalah orang yang mendapatkan haknya karena dimulai dari bagian kanan sebelum bagian kiri. Meskipun di bagian kiri adalah seorang yang sangat utama dalam agama Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-aiman fal aiman. Yang kanan lebih dahulu, yang kanan lebih dahulu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari yang kita pelajari pada kesempatan kali ini itu hadis yang 761. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fa shariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasari asyyakhun fa qala lil ghulam ata'dhanu li an u'tiya haula fa qala al ghulam la wallahi la uthiru bi nasibi minka ahadan fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Muttafaqun alaihi. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Sahal bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah minuman. Lalu beliau meminumnya dan di samping kanan beliau adalah seorang ghulam. Ghulam yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas. Ya. Ghulam yang dimaksud, anak kecil yang dimaksud di sini adalah siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan di samping kirinya asy-syekh, asy-syekh orang-orang tua, yaitu seperti pemuka-pemuka sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang yang merupakan pemuka-pemuka dari kaum apa namanya di kaum muslim. Faqala lil ghulam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ghulam tersebut, kepada Abdullah bin Abbas, "Ata'dhanu li an u'tiyaha ula?" Wahai ghulam, maukah engkau izinkan aku untuk memberikan bekas aku minum kepada orang-orang di sampingku ini? Karena di sampingku ini adalah pemuka-pemuka Islam. Maka ghulam berkata, "La, tidak. Wallahi, demi Allah. Tidak mau." Kenapa? "La uthiru binasibi minka ahadan." Aku tidak mau mendahulukan seorang pun, ya, bekasmu. Saya ulangi, aku tidak mendahulukan seorang pun nasibku bekasmu, nasibku bekasmu, atau bagianku darimu. Aku tidak ingin bagianku yang merupakan bekasmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil oleh orang lain. Maka Nabi Muhammad SAW meletakkan di tangannya, ya, menunjukkan bahwasanya itu memang hak ghulam. Ghulam yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Taib. Hadis ini juga riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu bahwa diperbolehkan untuk meminta izin bagi siapa yang mempunyai hak, ya, minta izin kepada siapa yang mempunyai hak untuk mendahulukan selainnya. Dan ini berlaku pada antrian. Misalkan ada orang antri, kemudian orang tersebut ingin lebih dahulu karena satu urusan, maka dia harus minta izin kepada yang ngantri-ngantri itu. Semuanya dia minta izin. Kalau dikasih izin, baru dia boleh untuk mengambil tempat yang lebih depan daripada tempat dia. Ya, harus izin. Begitu pula dalam hal ini, Rasulullah SAW, beliau meminta izin. Makanya pelajarannya adalah, boleh minta izin kepada seorang yang memiliki hak, ya, untuk mendahulukan selain orang yang memiliki hak. Ini boleh minta izin, ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan hak kepada yang mempunyai hak. Dan inilah sifat yang paling utama dari seseorang pemimpin. Meskipun seorang yang mempunyai hak tersebut kurang kedudukannya, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan haknya, ya. Dan ini termasuk daripada pendidikan anak dalam Islam. Seorang anak, dia berhak untuk mendapatkan apa yang merupakan pemberian dari orang tuanya. Baik itu harta, sandang, pangan, ya. Dan tidak boleh orang tua untuk membeda-bedakan antara anaknya, ya, untuk membeda-bedakan antara anaknya. Misalkan yang paling kecil itu biasa disayang oleh orang tua. Maka meskipun yang paling kecil tersebut, ya, disayang oleh orang tua, maka untuk sebuah maslahat yang paling besar harus didahulukan, kecuali minta izin kepada yang paling besar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh seorang minta izin kepada orang yang berhak untuk mendahulukan orang lain. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya. Bab yang ke-112. Babu karahati syarabi min famil qirbati wa nahwiha wa bayanu annahu karahatu tanzih la tahrim. Bab kemakruhan minum dari mulut bejana atau dan semisalnya, dan penjelasan bahwasanya makruh di sini adalah makruh pensucian, bukan makruh keharaman. Makruh pensucian bukan makruh keharaman. Maksud bab ini adalah adab seorang muslim dimakruhkan untuknya meminum minuman dari mulut teko. Ya. Mulut teko. Nah, dari sini sebagian orang kadang-kadang tidak mau langsung minum dari botol. Ya. Botol, misalkan botol minuman mineral, air mineral langsung dia minum, dia tidak mau. Karena berdasarkan ini adalah famul qirbah, yaitu mulut dari bejana. Al-qirbah di sini adalah tempat minum yang terbuat dari kulit. Tempat minum yang terbuat dari kulit. Lalu Ustaz, kalau seandainya begitu, apakah benar bahwa seseorang kan ada botol air mineral, apakah dia tidak boleh minum dari mulut botol air mineral tersebut? Maka jawabannya tetap boleh. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah bejana atau tempat air yang terbuat dari kulit. Karena kalau terbuat dari kulit, dia tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Mungkin kemasukan sesuatu, mungkin kemasukan binatang atau yang semisalnya. Adapun air mineral, botol air mineral, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dia adalah botol yang bisa diketahui apa yang ada di dalamnya. Kecuali mungkin botol-botol yang tidak terlihat apa yang ada di dalamnya. Seperti botol-botol minuman bersoda, ya. Maka ini tidak diperbolehkan untuk menjauhi yang disebutkan nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya, hadis ke-762 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ikhtinathil asqiyah. Ya'ni an tuksara afwahuha wa yushraba minha, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang untuk ikhtinas. Ikhtinas artinya memecahkan asqiyah, memecahkan bejana-bejana. Maksudnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminum di mulut teko. Itu maksudnya, ya. Meminum di mulut teko. Jadi ada tempat-tempat minum, kemudian dipecahkan mulutnya, kemudian diminum dari situ. Maka ini dilarang. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat mudah dipahami, yaitu larangan untuk memecahkan atau mematahkan mulut minuman agar dia bisa meminumnya. Ya, artinya dia minum dari mulut ekonya. Maka ini diharamkan dalam agama Islam. Dimakruhkan dalam agama Islam. Dan makruh di sini adalah makruh yang kalau dikerjakan maka tidak berdosa. Saya sengaja cepat karena memang hadisnya tidak ada yang begitu perlu perhatian khusus, dan kita dalam pelajaran Riyadhus Salihin ini salah satunya yang kita tuju adalah adab-adab saja. Ya, adab-adab saja. Nanti biasanya kalau ada hal-hal yang penting, maka saya akan berhenti padanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu seorang muslim dianjurkan untuk menjaga keselamatan dirinya. Tatkala seseorang minum dari mulut teko, yang mana tempat air minum tersebut terbuat dari kulit, tidak diketahui apa yang ada di dalamnya, maka ditakutkan tatkala dia langsung meminumnya, ditakutkan yang masuk ke dalam tempat air yang terbuat dari kulit tersebut adalah binatang-binatang yang membahayakan. Maka bisa kita ambil pelajaran dari ini, yaitu bahwa seorang muslim dianjurkan untuk menjaga keselamatan dirinya. Seorang muslim dianjurkan untuk menjaga keselamatan dirinya. Ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-763. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fi siqa awil qirbah, muttafaqun alaih. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut bejana, mulut teko, atau dari mulut tempat air yang terbuat dari kulit. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita perhatikan terdapat cerita pada riwayat Bukhari. Saya bacakan riwayat Bukhari tentang hadis ini. Yaitu Ikrimah berkata, "Ala ukhbirukum bi asya qisar haddatsana biha Abu Hurairah." Artinya, kata Ikrimah, maukah engkau kalian aku beritahukan dengan perkara-perkara yang pendek, cerita-cerita pendek, yang mana Abu Hurairah meriwayatkan hadis tersebut kepada kami. Bunyinya bagaimana? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syurbi min famil qirbah awis siqa wa an yamna'a jarahu an yaghriza khashabahu fi darih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut teko atau dari mulut bejana, dan melarang, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tetangga untuk menancapkan kayu di rumah tetangganya. Ya, menancapkan kayu di rumah tetangganya maksudnya adalah ini rumah tetangga, maka dia gunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan dirinya dan mengganggu tetangga. Ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini yaitu larangan untuk minum dari mulut teko atau mulut bejana. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Para ulama menjelaskan, karena seorang yang minum dalam keadaan seperti ini, kadang-kadang ya airnya masuk terlalu kencang ke dalam dirinya, sehingga bisa membuat penyakit ke dalam dirinya. Ya, terlalu kencang. Ya, karena dia tidak bernafas, tetapi dia langsung meminumnya dari mulut teko. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan ini adalah khusus bagi siapa yang meminum pada mulut tekonya. Pada mulut tekonya. Adapun bagi siapa yang meminum, dengan cara dia menuangkan apa yang ada dalam bejana atau dalam tempat air yang terbuat dari kulit tadi, kemudian dia minum, maka ini tidak mengapa. Yang dilarang adalah minum dari tempat bejana, dari mulut bejana, mulut teko tersebut yang langsung, itu yang dilarang. Adapun ya, misalkan di zaman sekarang ada air-air yang instan yang bersoda, kemudian setelah itu kita buka, kemudian kita tuangkan ke gelas. Nah, ini tidak mengapa. Ya. Jadi yang dilarang adalah jenis minumnya. Minumnya di mana? Di mulut teko. Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-764. Wa an ummi Thabit Tabshata binti Thabit ukhti Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu wa anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba fi qirbah mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Ummu Thabit Kabsyah binti Thabit, beliau ini adalah saudarinya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit adalah salah seorang yang suka mengucapkan syair-syair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Thabit berkata, aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau meminum dari qirbatin mu'allaqah qa'iman. Beliau meminum dari mulut teko yang tergantung, dalam keadaan beliau meminumnya sambil berdiri. Di ada mulut teko, ada tempat air digantung. Biasa kan ada tempat air yang terbuat dari kulit digantung di dinding. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum dari mulut teko dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Maka aku, kata Ummu Thabit radhiyallahu anha, menuju kepada qirbah tadi, yaitu menuju kepada tempat minum tadi. Maka aku potong, yaitu potong qirbahnya, talinya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa meminumnya dengan mudah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa innama qata'atha litahfadha mawdi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarraqa bih. Kata Imam Nawawi bahwa Ummu Thabit memotong, kan minum dari mulut teko tadi, maka dipotong oleh Ummu Thabit mulut tekonya, mulut kirbahnya. Untuk apa? Untuk menjaga bekas mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam, yang ada pada kirbah tersebut, pada tempat air, ya. Kemudian untuk bisa dijadikan sebagai tabarruk dengannya. Jadikan sebagai tabarruk dengannya. Wa tasunahu 'anil ibtizal, dan menjaga agar tidak dihinakan. Ya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, wa hadzal haditsu mahmulun 'ala bayanil jawaz wal haditsani sabiqan li bayanil afdal wal akmal. Hadis ini, ya, ini kan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan hadisnya sahih. Berarti kalau begitu Nabi Muhammad SAW juga minum di mulut teko. Maka Pak Imam Nawawi mengatakan hadis ini dimungkinkan penjelasan tentang bolehnya minum di mulut teko. Kan Nabi Muhammad SAW tadi minum sambil berdiri, bahkan minumnya di mulut teko. Maka ini hadis bertentangan dengan hadis pertama dan hadis kedua yang kita baca, bahwa dilarang untuk makan minum di mulut teko. Maka bagaimana ini? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa cara menggabungkannya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminum di mulut teko dan beliau pada waktu itu memerlukannya, ya. Beliau pada waktu itu memerlukannya. Adapun seseorang yang dilarang untuk minum di mulut teko adalah karena tidak memerlukannya. Pelajaran yang menarik dari hadis ini juga yaitu Ummu Thabit memotong mulut dari qirbah tadi. Jadi kan dia terbuat dari kulit, kemudian ada tempat minumnya. Nah, dia potong di situ, ya, agar apa? Agar dia bertabarruk dengan bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu saudara-saudari, boleh enggak cara seperti ini? Hanya boleh kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada selain Rasulullah maka tidak diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena bertabaruk dengan zat seorang makhluk hanya boleh di kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya sebutkan bahwa hadis ini yang barusan kita baca menunjukkan bolehnya minum di mulut teko, di mulut tempat meminum, ya, di mulut tempat meminum. Tetapi hadis sebelumnya larangan untuk minum di mulut teko atau di mulut tempat untuk meletakkan air. Nah, ini bagaimana menggabungkannya? Salah satu pendapat para ulama bahwa menggabungkannya adalah dengan cara bahwa hadis-hadis yang merupakan larangan-larangan untuk minum di mulut teko ini menghapus hukum membolehkannya minum di mulut teko. Ya, hadis-hadis yang merupakan larangan untuk minum di mulut teko, maka penghapus bagi hukum apa? Hukum yang membolehkan minum di mulut teko. Jadi dilihat dari hadis ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum di mulut teko. Nah, ini hukum dihapus. Dihapus dengan larangan minum di mulut teko. Ini jawaban pertama, bagaimana menggabungkan dua hadis tersebut. Jawaban yang kedua, yaitu bolehnya minum di mulut teko adalah khusus milik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini, larangan ini semuanya hukumnya makruh. Makruh di sini makruh tanzih. Makruh tanzih yaitu makruh yang lebih baik dijauhi, bukan sampai kepada derajat makruh tahrim. Makruh tahrim yaitu makruh yang diharamkan untuk melakukannya. Tetapi larangan di sini bentuknya adalah apa? Bentuk makruh. Makruh yaitu dianjurkan untuk tidak mengerjakannya. Ya, untuk tidak mengerjakannya. Tayyib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama bersepakat larangan untuk meminum di mulut teko itu hanya sebatas larangan larangan yang berupa makruh, tetapi bukan makruh yang diharamkan, tetapi larangan hanya penjauhan, pensucian. Jadi seseorang dianjurkan untuk menjauhi minum seperti itu, tetapi tidak sampai kepada derajat apa? Derajat haram. Wallahu a'lam. Ya, itu dulu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berarti kita sebutkan beberapa sebab yang beberapa adab di dalam minum, ya. Yang pertama yaitu seseorang diharamkan untuk adab yang pertama yaitu seseorang dianjurkan untuk minum dengan cara bernafas 3 kali di luar bejana atau di luar gelas. Kemudian yang kedua yaitu seseorang dimakruhkan untuk bernafas di dalam bejana tatkala meminum. Kemudian adab yang ketiga yaitu dimakruhkan seseorang untuk minum dari mulut bejana atau dari mulut kirbah, mulut tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Larangan ini maksudnya adalah larangan makruh yang tidak sampai kepada derajat pengharaman. Nah, itu beberapa adab dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini dari adab-adab minum, ya, dari adab-adab minum. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, jika ada yang ingin ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya di tempat kerjaan saya pernah mengadakan acara, terus sama-sama setelah mau makan itu ada kawan-kawan saya yang lebih tua itu berkata kalau mau makan habiskan dulu makannya, baru setelah selesai makan baru minum. Jadi tidak, jadi enggak makan terus minum, makan lagi minum enggak. Jadi makan sampai habis, terus habis itu minum. Katanya lebih baik seperti itu. Terus kemudian beberapa hari saya pernah diajak kawan non muslim makan di warung gitu. Dia memakan, menghabiskan dulu makanannya, baru setelah itu selesai habis makanannya baru dia minum sampai habis. Apakah itu sesuai dengan hadis Rasulullah yang sepertiga makan, sepertiga minum, dan sepertiga udara gitu? Yang itu. Yang pertanyaan saya kedua, mungkin di luar ini, untuk memakan daging kelinci itu apakah ada hadisnya, Ustaz? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, jazakumullah khair. Yang pertama yaitu tentang apakah harus makan selesai dulu baru minum, dan apakah ada hubungannya dengan hadis yang berbunyi wa thulutsun li ta'am wa thulutsun li syarab wa thulutsun lin nafas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Maka jawabannya, saya tidak ada dapatkan dalil bahwa kalau makan tidak boleh dicampur dengan minum. Saya tidak dapatkan dalilnya, ya. Dan saya tidak tahu dari sisi kesehatan apakah berbahaya atau tidak. Jadi saya tidak tahu menjawabnya itu. Adapun ada hubungannya dengan hadis yang disebutkan tadi, maka tidak ada hubungannya. Hadis tersebut menunjukkan porsi makan dan minum, bukan menunjukkan urutan makan dan minum. Porsi makan sepertiga, porsi minum sepertiga, porsi bernafas sepertiga. Itu pun sesuai dengan diri masing-masing, ya. Kemudian jadi tidak ada hubungan dengan makan dulu baru minum baru bernafas, tidak ada hubungannya. Adapun secara eksplisit hadisnya menunjukkan bahwa apakah makan dulu dihabiskan baru minum, maka ini belum saya ketahui. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan kelinci. Daging kelinci asal hukumnya dia adalah hewan yang halal karena tidak masuk ke dalam dalil-dalil dari hewan-hewan yang diharamkan. Hewan-hewan diharamkan karena beberapa sebab. Yang pertama yaitu hewan jenis jallalah, yaitu hewan yang memakan makanannya cuma najis. Yang kedua yaitu hewan yang diharamkan untuk dibunuh, maka ini diharamkan untuk dimakan karena dia diharamkan untuk dibunuh. Yang ketiga, hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, maka ini diharamkan karena dia dianjurkan untuk dibunuh. Yang keempat, hewan yang najis, ya, hewan yang najis seperti babi, seperti anjing dan yang semisalnya. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Sesungguhnya diharamkan atas kalian bangkai, darah, kemudian daging babi, kemudian seluruh hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelinci, maka dia pada asal hukumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban." Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi dengan halal dan baik. Maka asal hukum makanan selain yang diharamkan dia halal, termasuk di dalamnya daging kelinci. Wallahu a'lam. Maaf. Assalamualaikum Ustaz. Kemarin Anda pernah dengar Ustaz bilangnya minum dibagi tiga. Kemarin juga Anda lihat Ustaz Maududi juga melakukan itu. Nah sekarang hadisnya itu, apakah yang dimasukkan dengan bernapas tiga kali itu Ustaz? Iya. Yang dimaksud itu adalah minum dibagi tiga, yaitu kita minum, kemudian kita bernafas, minum lagi, baru bernafas. Itu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Minumnya dibagi tiga. Nah, pembagian tiga, apakah harus tiga? Maka tidak juga. Kadang-kadang ada yang mulutnya kecil, ya maka mungkin dibagi lima. Ya, ada yang mulutnya besar, maka mungkin dibagi dua. Ya, tergantung orangnya. Jadi pengucapan tiga tersebut bukan untuk pembatasan, tetapi pengucapan tiga tersebut adalah sebagai bentuk pembagian minuman. Jangan sampai sekaligus sebagaimana onta. Wallahu a'lam. Nah, yang lain. Di sini pertanyaan, barakallahu fiik, semoga Allah berkahi ilmu, amin. Mengenai permasalahan minum di mulut teko atau botol, bagaimana dengan meminum minuman kaleng yang minuman itu tidak kelihatan isinya, namun sudah steril minuman tersebut? Maka minuman steril tidak menjamin. Artinya asal hukumnya memang minuman-minuman yang dari kaleng misalkan, dia asal hukumnya tidak ada isi di dalamnya, kecuali minuman yang cocok untuk diminum, air yang cocok untuk diminum. Tetapi ini pun tidak menjamin, ya, karena mungkin saja terdapat di dalamnya binatang-binatang yang dihasilkan dari minuman-minuman yang rusak tadi. Maka ini tidak menjamin. Maka wallahu a'lam, lebih baik saya katakan tidak wajib, lebih baik jika dia minum pada botol-botol yang tidak kelihatan isi di dalamnya, maka jangan minum dari mulut tekonya, tapi dituangkan dulu ke gelas. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya yaitu, di dalam kondisi apa saja sebuah hukum dapat dihapus atau mansukh? Dalam kondisi yang memang diperkenankan oleh syariat Islam. Jadi kalau kita belajar hukum nasakh dan mansukh, hukum yang dihapus dan yang menghapus dalam ilmu fikih atau ilmu usul fikih, maka kita akan dapati bahwa sebab hukum dihapus itu murni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki hikmah dalam penghapusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Artinya, apa saja yang kami hapus dari ayat atau yang kami lupakan, maka kami akan datang dengan yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Alam ta'alam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Surah Al-Baqarah ayat 106. Dari ayat ini kita ambil pelajaran untuk hukum yang ada dihapus dengan hukum yang lain, kemudian dihapus lagi dengan hukum yang lain, maka ini semua kembali kepada kekuasaan Allah, bahwa Allah lah yang Maha Kuasa yang menghapus hukum dan menetapkan hukum tersebut, ya. Dan ini termasuk daripada kekuasaan Allah, menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Allah sekehendaknya mengatur syariat, Allah sekehendaknya mengatur manusia. Peraturannya kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang dirajam, kadang-kadang dihapus hukumnya, kadang-kadang diharamkan, kadang-kadang kemudian dibolehkan. Ini sesuai dengan menunjukkan tentang kuasa Allah dalam mengatur manusia. Makanya Allah akhiri ayat ini, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan larangan untuk meniup atau bernafas dalam gelas, apakah ini termasuk ketika kita meniup ke dalam minuman yang panas? Hadis tentang meniup minuman yang panas ada setelah ini, ya. Tapi yang kita tadi pelajari adalah bernafas di dalam gelas, itu beda satu dan lainnya, ya. Tetapi sebenarnya yang dituju juga sama, karena apa yang keluar dari mulut itu adalah sebuah hal yang mendatangkan penyakit bakteri, ya, bakteri. Maka ketika seorang bernafas di gelas, di botol, di tempat-tempat minum, maka ini semua termasuk di dalamnya adalah mengeluarkan bakteri tersebut. Apa namanya bakteri itu? Karbon dioksida, ya. Ya, nafas itu kan kalau orang bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Nah, itu yang terjadi kalau orang minum di dalam gelas. Begitu pula itu yang terjadi kalau seandainya dia meniupkan pada minuman yang panas atau pada makanan yang panas. Dan ini terjadi kalau seandainya kita sedang menyuapi anak misalkan panas, maka langsung ditiup, maka ini akan meletakkan karbon dioksida yang itu bakteri pada makanan tersebut. Akhirnya mungkin makanannya bisa menyebabkan sakit perut atau yang semisalnya. Dan hadis yang antum maksud kita akan baca setelah ini, ya, persis babnya setelah ini. Bab karohatun nafkh fis syarab, bab larangan untuk meniup pada minuman. Wallahu a'lam. Nah, yang lain, ya, kitab Riyadhus Salihin belajarnya tidak terlalu berat seperti kitab Bulughul Maram, ya, seperti kitab Tauhid. Dia enggak berat karena dia hanya berupa apa? Berupa adab yang perlu kita ketahui, yang mungkin sebagian muslim belum mengetahuinya. Adapun kitab Bulughul Maram harus, ya, karena terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, ada hukum fikih. Kitab Tauhid juga seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Di luar tema tidak mengapa. Ya. Jika tidak ada, maka ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.